بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Malam ini kita sampai pada tata cara terakhir dari seluruh tata cara penguburan jenazah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Uthaymin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Uthaymin rahimahullah, yaitu tata cara yang ke-8. Beliau mengatakan, la yudfanul kafiru fi maqabiril muslimina, jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Ini jenazah kafir di sini meliputi non muslim semuanya. Nah, kama la yughassal wa la yukafan wa la yusalla alaih, sebagaimana halnya tidak boleh dimandikan, dikafani dan disolati. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani dan tidak boleh disolati. Ini oleh kaum muslimin. Wa innama yudfanu fi makanin ghairi mamlukin li ahadin illa an yunqala ila biladih, cukup dipendam saja di satu tempat yang tidak bertuan. Ini maksudnya ketika kafir ini berada di negeri muslim, negeri kaum muslimin, mati di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kata syekh setelahnya, illa an yunqala ila biladih, kecuali jika dikembalikan ke negeri asalnya. Jika dikembalikan ke negeri asalnya, ke negeri kafir sana, negeri asal dia, akan diurusi jenazahnya oleh sesama orang kafir. Itu urusan mereka. Adapun dia di tengah-tengah kaum muslimin, kaum muslimin tidak mengurusi jenazahnya dalam hal dimandikan, dikafani, disolat, itu untuk jenazah kaum sesama kaum muslimin. Begitu pula penguburannya, ya, tidak berhak dia dikuburkan di tengah-tengah pemakaman kaum muslimin. Jadi dia dipendam saja di tempat yang tidak bertuan. Nah, adapun jika dikembalikan ke negeri asalnya, akan diurusi oleh sesama orang kafir. Nah, atau seperti di negeri kita, ya, negeri kita negeri Islam, ya, alhamdulillah negeri kita negeri Islam, ya, tidak seperti kata orang-orang Khawarij yang mengatakan negeri kita negeri kafir, negeri Tawud, kan begitu kalau orang Khawarij. Nah, Rasulullah SAW mengatakan negeri kita negeri Islam, alhamdulillah. Baik. Dan kita juga kaum muslim mayoritas. Nah, di tengah-tengah kita, di sekitar kita ada orang-orang yang non muslim, orang kafir. Ya, mereka punya sesama orang kafir, ada golongan mereka. Jadi ketika ada salah satu dari mereka meninggal, nah, diurusi oleh golongan mereka, kan urusan mereka. Nah, adapun kaum muslimin tidak ikut campur dan begitu. Nah, artinya mereka memang artinya dia memang tinggal di negeri ini, nah, bersama kaumnya, sama orang kafir. dengan berbagai golongan kekufurannya kan, ada Kristen, ada Hindu, ada yang lainnya, ya sesama mereka, urusannya sesama mereka. Adapun kaum muslimin tidak ikut ya mengurusi jenazahnya begitu. Baik, ini penjelasan ringkas. Kemudian kita masuk ke syarah matan ini tadi dari Muhammad Rahmatullah yang kami tulis di buku ini, panduan mudah mengurus jenazah. Nah, di sini kami beri judul penjelasan pertama, mayat kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman muslimin. Telah kami terangkan pada syarah penjelasan bab hukum-hukum memandikan jenazah. Nanti bisa dibaca kembali di sana tentang faktor penyebab jenazah kafir tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan seperti penguburan kaum muslimin bersama kaum muslimin. Ringkasnya di sana dijelaskan bahwa hal-hal tersebut, yaitu memandikan, mengafani, menyolati jenazah dan mengubur, itu mengandung unsur pemuliaan. Mengandung unsur apa? Pemuliaan terhadap jenazah itu. Ya. Artinya dia bernilai dan diurusi sampai dimandikan, dikafani, sampai dikuburkan. Sementara orang kafir di mata kaum muslimin tidak punya nilai. Nah, tidak punya nilai. Ya. Dalam agama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak untuk dimuliakan jenazahnya dengan perlakuan-perlakuan itu. Itu hanya sesama muslim. Adapun sesama kaum muslimin, ya itu adalah haknya dan itu kewajiban kaum muslimin. Nah, kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah saudaranya meninggal, dan itu sudah kita pelajari bahwa itu, nah, sifatnya fardu kifayah, harus ada yang melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, di sini jelaskan bahwa jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Ini fokus pembahasan kita sekarang ada penguburan. Nah, jadi tidak boleh dikuburkan di permakaman muslim. Sebagaimana halnya jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum kafir. Ini timbal balik ya. Jenazah kafir tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum muslimin. Jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di permakaman kaum kafir non muslim. Jadi tidak boleh dicampur bau. Nah, jadi ada permakaman khusus kaum muslimin, khusus untuk kaum muslimin. Ada permakaman tersendiri mereka orang kafir, ya, khusus untuk mereka. Jadi saudara kita dari kalangan kaum muslimin, jelasannya jangan kita kuburkan di sana, dicampur dengan orang kafir. Ya. Jadi kita kuburkan sesama saudara-saudaranya, sesama jenazah-jenazah kaum muslimin. Nah, Al-Albani rahimahullah berkata dalam Ahkamul Janaiz, dalam kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah, kata Al-Albani, orang Islam tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir, dan orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama orang Islam. Tetapi orang Islam dikuburkan di permakaman kaum muslimin, dan orang kafir dikuburkan di permakaman kaum kafir. Demikianlah perkaranya sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Ya, semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu sampai sekarang hukum itu tetap berlaku seperti itu. Lalu setelah penjelasan tadi, Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalil yang menunjukkan hal ini. Ya. Yaitu hadis Bashir bin Al-Khasasiyah. Bashir bin Al-Khasasiyah, dia mengatakan bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id marra bi quburil musyrikin. tatkala aku sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam melewati permakaman kaum musyrikin. Ya. Faqala laqad sabaqa haula'i khairun katsirun thalathan. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda tiga kali menyabdakan, yaitu kata beliau, demi Allah sungguh telah mendahului mereka kebaikan yang banyak. Artinya orang-orang musyrik itu luput dari mereka kebaikan yang besar, ya, karena mereka mati di atas kemusyrikan kekafiran. Nah, bukan di atas Islam. Famarra biquburil muslimin faqala laqad adraka haula'i khairan katsiran thalathan. Kemudian beliau Nabi alaihi salatu wasallam melewati permakaman kaum muslimin, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga kali, demi Allah sungguh mereka mendapati kebaikan yang banyak, mereka mati di atas Islam. Nah, itu kebaikan yang besar, yang banyak. Itu keberuntungan tentunya. Ya. Fahanat minan nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun fara'a rajulan yamshi fil quburi wa alayhi na'lan. Wa fi riwayah yamshi bainal maqabiri fi na'alayhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayangkan pandangannya. Nabi di melayangkan pandangannya, tiba-tiba beliau alaihissalam melihat seorang lelaki sedang berjalan di antara kuburan-kuburan itu, sedang berjalan di antara kuburan-kuburan itu dengan mengenakan sandal. Pakai sandal dia di dalam area perkuburan. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Faqala, beliau bersabda, "Ya sahib as-sibti, ya sahib as-sibtiyatain, alqi sibtiyataika." Fanadhara ar-rajulu falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khala'an 'alayhi farama bihima. Lantas Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tadi, dia pakai sandal di tengah area perkuburan, di antara kuburan-kuburan. Kata Nabi, "Hai pemilik sandal kulit yang disamak, lepaskan sandalmu." Ya, jadi Nabi menyuruh dia melepaskan sandalnya karena masuk area perkuburan dengan memakai sandal adalah hal yang terlarang. Nah, jadi di antara adab syar'i, adab yang diatur dalam syariat, jika kita masuk ke area perkuburan, baik ketika kita sedang mengantar jenazah untuk dikuburkan, ataukah kita berkunjung ziarah kubur, maka dibatas, ya. Area perkuburan itu di luar batas, kita lepas sandal. Jadi kita masuk ke area perkuburan dalam keadaan tidak pakai sandal. Nah itu memang terlarang. Makanya Nabi di sini menyuruh orang itu melepaskan sandal. Nah, kata Nabi, lepaskan sandal. Lelaki itu pun melihat kepada Nabi, mendengar perintah Nabi untuk menyuruh dia melepas sandal, dia melihat kepada Nabi. Tatkala ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun melepaskan kedua sandalnya dan melemparkannya. Nah, akhirnya dia taat gitu ya. Karena dia tahu ini Nabi yang nyuruh tadi. Ketika dia lihat dia ini Nabi yang bersabda, yang merintah, maka dia taat, ya. Maka dia melepaskannya dan melempar sandalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad al-Bukhari pada kitab Al-Adabul Mufrad, ya, Al-Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Nah, bukan dalam Sahih Bukhari, tapi di kitab yang lain adalah Adab Mufrad. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya. Hadis ini dinilai sahih, dinyatakan sahih derajatnya oleh Al-Albani dan Al-Wadi'. Syekhuna Mukbil Al-Wadi'. Baik. Nah, perhatikan sisi pendalilan dari hadis ini, ya. Nabi alaihi wassalatu wassalam pada hadis ini dikabarkan beliau berjalan dan melewati kuburan kaum musyrikin. Kemudian berjalan lagi dan melewati kuburan kaum musyrikin. Artinya apa? Semenjak masa Nabi alaihi wassalam memang ada perkuburan khusus kaum musyrikin, ada perkuburan khusus kaum muslim. Jadi tidak dicampur, ya, tidak dicampur baur, tidak dicampur aduk. Nah, kemudian di sini kami jelaskan bahwa menurut mazhab Ahmad dan Malik, penguburan jenazah kafir hanya boleh ditangani oleh sebagian kaum muslimin, syaratnya jika tidak ada dari pihak keluarganya yang kafir sesama non muslim yang menguburnya. Artinya apa? Kalau seperti itu kan darurat, ya. Tidak ada dari pihak keluarga yang kafir oleh pihak keluarga sesama kafir yang menguburnya, nggak terpaksa, ya. Sebagian kaum muslimin yang menangani. Apabila ada dari pihak keluarganya yang sama-sama kafir non muslim yang menguburkan, haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk menguburnya. Nah, diharamkan pada mazhab Ahmad dan mazhab Malik. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin. Dua imam ini, Ibnu Qudamah dan Al-Utsaimin, itu dari kalangan fuqaha ahli fikih mazhab Hambali. Nah, baik. Hal ini dibenarkan pula oleh Al-Albani. Ya, dari kalangan ahli hadis yang ada di zaman kita, yaitu Imam Muhaddits Al-Albani, beliau membenarkan mazhab ini. Tetapi beliau, yaitu Al-Imam Al-Albani, mengecualikan kerabatnya yang muslim. Nah, di sini bedanya. Ya. Jadi Al-Albani menyelisihi mazhab tadi yang kita dengar, mazhab Ahmad dan Malik, dalam hal kerabatnya yang muslim. Jika orang kafir ini punya kerabat muslim, ya, tadi kan di atas mazhab Ahmad dan Malik itu, ya, menyatakan selama ada keluarganya, kerabatnya yang juga sama-sama kafir, maka siapapun dari kalangan kaum muslimin, meskipun kerabat, haram menguburnya, diserahkan ke kerabatnya sesama kafir. Nah, adapun jika memang tidak ada dari pihak kafir yang mengurus, nah, barulah terpaksa, ya, ada sebagian kaum muslimin dari kalangan kerabatnya atau yang lainnya yang mengurus. Adapun Al-Albani mengecualikan bahwa kerabatnya yang muslim bisa mengurusinya. Nah, Al-Albani berpendapat disyariatkan bagi kerabatnya muslim agar mengurus penguburannya. Penguburannya saja, ya. Nah, penguburannya. Adapun memandikan, mengapainya, ya boleh. Tapi masalah penguburannya saja, Al-Albani berpendapat disyariatkan bagi kerabatnya muslim agar mengurus penguburannya. Tetapi dengan syarat, tanpa disertai rasa cinta kepadanya. Tanpa disertai rasa cinta kepadanya, karena beda adalah, ya, ini tetap secara akidah. Maksudnya ini, rasa cinta ini kaitannya apa? Kaitannya dengan akidah, keimanan, keyakinan, ya, bahwa ini kan kafir yang secara akidah, keimanan tidak boleh, ya, dicintai. Nah, baik. Nah, Al-Albani berdalil dengan hadis Ali radhiyallahu anhu tentang kematian ayahnya. Tentang kematian ayahnya, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, kita tahu bersama Abu Thalib ayahnya Ali radhiyallahu anhu. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun selama hidupnya melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa disentuh dan dijamah oleh kufar Quraisy karena Abu Thalib adalah seorang tokoh, ya, tokoh di tengah-tengah Quraisy. Nah, tetapi ya, takdirnya mati di atas kekufuran. Nah, yang menghalangi dia masuk Islam dalam keadaan dia tahu kebenaran dakwah Nabi Islam, ya, dan dia melindunginya, ya, melindungi dakwah, tapi terhalangi dari masuk Islam adalah penyebabnya adalah gengsinya terhadap kaumnya karena dia tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Nah, dan dia tidak ingin dikecam oleh tokoh-tokoh lainnya di kalangan kufar Quraisy. Nah, karena mengisi mereka. Nah, Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya meninggal, ya, yaitu ketika Ali radhiyallahu anhu datang melapor kepada Nabi alaihi wasallam tentang kematian ayahnya, paman Nabi Abu Thalib. Dan perhatikan, Anda tidak nukil di sini di kitab di buku ini. Dan ini tauhid, ini akidah, manhaj. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, melaporkan kematian ayahnya, kata dia, ya Rasulullah, inna abi asy-syekh Abdul Qadmat, inna amma asy-syekh Abdul Qadmat. Inna amma asy-syekh Abdul Qadmat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, paman Anda seorang orang tua syekh yang dol, yang sesat. Ditegaskan kepada ayahnya. Nah, inna ammaka asy-syekh Abdul Qadma, sesungguhnya paman seorang orang tua yang sesat sudah mati. Ucapan, ya, yang menunjukkan apa? Tahu tauhid, keimanan, akidah, tidak ada rasa cinta dari ditinjau dari segi keterkaitan agama. Nah, meskipun itu ayahnya sendiri, ini menunjukkan baro'ahnya, berlepas dirinya Ali dari ayahnya yang tetap memilih kematian di atas kekufuran, disifati dol, sesat. Nah, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Kata Nabi, ini yang nukil di buku ini. Kata Nabi, idhab. Kata Nabi kepada Ali, idhab. Fawari abad. Berangkatlah dan kuburkanlah ayahmu. Berangkatlah dan kuburkan ayahmu. Jadi penguburannya diserahkan oleh Nabi SAW kepada Ali selaku putranya. Ya, ini kerabat. Naam, terdekatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i. Jadi dua ahli hadis ini yaitu Al-Albani dan Syekhuna Al-Mukbil Al-Wadi'i sama-sama membenarkan riwayat ini. Syekh Al-Albani mengatakan sahih derajatnya, Syekhuna Al-Mukbil Al-Wadi'i mengatakan hasan. Berarti riwayat ini benar. Nah, riwayat ini benar. Baik. Ini dijadikan dalil oleh Al-Albani untuk pengecualian tadi Al-Albani mengatakan ini dalil bahwa disyariatkan bagi kerabat, kerabat yang muslim agar mengurus penguburannya. Yang penting ada unsur berlemah diri. Buktinya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa kepada Nabi, sesungguhnya pamanmu yang sesat, orang tua yang sesat sudah mati. Itu kan menunjukkan tidak ada rasa cinta. Tetap menunjukkan kebencian terkait dengan pilihan agama yang dipilih orang oleh ayahnya dan disifati sesat oleh dia. Nabi menyuruh Ali untuk mengurusi penguburan jenazah ayahnya. Ini dalilnya. Nah, sementara kita tadi pelajari mazhab di mazhab Ahmad, mazhab Malik, pengecualian itu tidak ada. Artinya haram meskipun kerabat, ya. Jika seorang muslim dan yang meninggal itu meskipun kerabatnya tapi kafir, haram bagi dia mengurusi selama ada kerabatnya atau orang kafir yang mengurusi. Nah, tetapi Al-Albani berdalil dengan hadis ini. Nah, ini sekarang bagaimana memahaminya? Nah, di sini kami nukil Ibnu Qudamah rahimahullah menjawab hadis ini dengan berkata. Ibnu Qudamah menjawab dalil hadis ini dengan mengatakan, apabila hadis tersebut sahih, nah, kalau ini kita jawab tentunya sahih ya. Al-Albani menilai sahih, Mukbil Al-Wadi'i juga menilai hasan. Nah, jika dua imam ahli hadis ini yang ada di zaman ini sepakat ya membenarkan riwayat itu jelas sekali kuat. Nah, ya, kadang-kadang itu kita mendapati Al-Albani menilai sahih, Syekhuna Mukbil tidak setuju. Nah, yang mengatakan itu syadz atau ganjil atau beliau menilai dhaif. Nah, adapun di sini penilaian keduanya sama, membenarkan riwayat ini, hanya derajatnya saja beda. Al-Albani menilai derajatnya sahih, Syekhuna Mukbil lagi menilai hasan. Nah, berarti kan jelas ya. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan apabila hadis tersebut sahih dan hadisnya sahih ya. Nah, maka memahaminya kata Ibnu Qudamah menunjukkan bolehnya seseorang menguburkan kerabatnya yang kafir. Jelas. Ini tentunya menunjukkan hukum bolehnya seseorang menguburkan kerabatnya yang kafir. Tetapi kata Ibnu Qudamah, hal itu apabila ia khawatir jenazahnya membusuk jika tidak dikuburkan, atau termudaratkan jika dibiarkan. Artinya apa? Hadis ini dibawa oleh Ibnu Qudamah ke makna bahwa tidak ada yang mengurusi dari kerabat yang kafir. Nah, jika dia membiarkan akan busuk, tidak tertangani, ya, atau akan termudaratkan. Yakni orang yang hidup bersamanya kan begitu ya, dekatnya jika dibiarkan. Nah, jadi terpaksa ditangani. Itu dibawa ke maknanya. Nah, wallahu a'lam. Ya. Tampaknya ini lebih selamat ya. Lebih selamat. Selama masih ada kerabat atau golongan sesama orang kafir yang mengurusi ya, itu urusan mereka. Nah, jadi kita kerabat muslim tetap tidak ikut campur. Nah, kecuali tadi darurat. Jika memang terlantar tidak ada yang mengurusi, terpaksa ya kaum muslim ikut campur, dan tentunya terdepan kerabatnya sesama muslim yang paling depan tentunya mengurusi, seperti pada hadis Ali ini. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir, di sini kami jelaskan bahwa pada kondisi jenazah kafir ditangani oleh seorang muslim, ya, pada kondisi jenazah kafir ditangani oleh seorang muslim, nah, yaitu ketika sudah tidak ada orang kafir yang mengurusnya. Penulis Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, seperti yang kita baca tadi di matan di kitab beliau, risalah beliau, menyebutkan bahwa hal itu cukup dengan memendamnya di suatu tempat yang tidak bertuan, yaitu dipendam di dalam suatu lubang dilemparkan ke dalam sumur mati atau semisalnya, ya. Baik. Di sini Abu Thalha radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya. Baik. Abu Thalha meriwayatkan, amara yauma Badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy faqudifu fi tawiyin min aqwa'i Badrin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada hari perang Badar, kejadian perang Badar, yaitu penguburan 24 tokoh kafir Quraisy. Nah, kita tahu bersama bahwa pada perang Badar itu, ya, ya, merupakan Yaumul Furqan, hari perang yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Nah, dan perang pertama yang meletus, ya, antara Nabi Asy-Syukur Salam, ya, yang telah menyusun pemerintahan di Madinah dengan kufar Quraisy. Nah, itu kaum Muslimin Nabi Asy-Syukur dan para sahabat yang anhu meraih kemenangan yang gemilang. Nah, 70, ya, 70 dari pihak Quraisy yang terbunuh dan 70 tertawan. 70 yang dan mayoritas dari 70 yang terbunuh dari kufar Quraisy itu mayoritas pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya. Ya, tokoh-tokohnya. Nah, termasuk Abu Jahal, termasuk siapa? Abu Jahal. Ya, menemui kematiannya. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa ada 24 tokoh kafir Quraisy yang Nabi memerintahkan, ya, penguburan 24 tokoh kafir Quraisy itu. Lalu mereka dilemparkan ke dalam salah satu sumur berlapis batu yang ada di Badar. Badar itu kan nama tempat. Nah, di situ tempat meletusnya perang, maka disebut perang Badar. Di Badar sana ada sumur berlapis batu. Mereka dilempar saja ke dalam sumur itu. Nah, 24 tokoh itu. Hadits ini muttafaq alaih. Nah, hadits ini muttafaq alaih. Wallahu a'lam, ini ya akhir syarah penjelasan yang kami tulis. Nah, dalam menjelaskan risalah yang begitu kecil yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah seputar pengurusan jenazah. Nah, jadi waktu yang tersisa mungkin kita manfaatkan saja untuk tanya jawab, ya, seputar masalah-masalah yang ingin diajukan. Dan sebagaimana yang sempat kita rencanakan, kita rancang untuk kesempurnaan mempelajari urusan jenazah, setelah kita baca teorinya, kita mungkin akan mengajarkan nanti prakteknya, ya. Nanti bisa dirancang. Nah, baik. Mungkin waktunya masih ada waktu tersisa sepertinya, ya, bisa untuk tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan terkait materi atau yang lain. Dulu, anda dulu, dulu angkat tangan yang dulu. Nah, apa? Memindahkan kuburan. Kenapa dipindahkan? Padahal dia sudah dikuburkan di tempat dan di situ memang pemakaman, kan? Nah, sudah, jangan dipindahkan, di situ saja. Jadi pada asalnya yang namanya penguburan jenazah, jika dia sudah dikuburkan, di kata ulama, jika dia sudah dikuburkan di suatu tempat, ya, selama itu memang bukan milik seseorang, yang bukan milik pribadi seseorang, yang artinya bukan pencaplokan tempat tanpa izin dikubur, artinya memang ada izin, memang itu memang dikuburkan di situ, ya. Maka kuburan itu ya sudah menjadi tempatnya dia. Nah, dia berhak di situ. Nah, yang berada di situ dan ya sudah tidak diganggu gugat lagi, dibiarkan tetap di situ. Nah, dibiarkan tetap di situ. Nah, baik. Dan membongkar kuburan, pemindahan kuburan itu hal yang beresiko. Nah, beresiko yang dikhawatirkan apa? Yaitu ketika kita membongkar kuburan, menggali, kita terjerumus dalam dosa. Ketika kita memecahkan tulangnya misalnya. Nah, karena ada hadis menyebutkan yang dihukum kasru awnil muslimi kasru awnil muslimi mayit, ya, muslim kakasrihi hayya. Nah, kasru adnil mayit muslim kakasrihi hayya. Nah, mematahkan tulang mayat muslim itu seperti mematahkan tulangnya tulang muslim ketika dia hidup. Jadi artinya sama hukumnya antara yakni selama dia muslim maka hukumnya sama ketika dia masih hidup maupun dia telah mati, tidak boleh kita patahkan tulangnya, ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, dia punya kehormatan. Nah, haram. Tidak boleh dimutilasi, ya. Meskipun dia sudah mati. Nah, hukumnya sama dengan ketika dia masih hidup punya kehormatan untuk dijaga. Itu nah, bukan hal yang. Jadi biarkan saja. Nah. Baik. Ada apa? Artinya dia pun mengadakan acara. Jadi mungkin mayatnya masih ada. Katanya kan keluarganya sudah apa sampai kepada kita. Dia dalam kondisi mayat ada di. Wah, ada masalahnya. Kematian seorang kafir, kematian orang kafir kan artinya bagi kita bukan musibah, kan begitu. Nah, bagi kita bukan musibah sebenarnya, tetapi sekarang pembahasannya ta'ziyah dalam arti menghibur, artinya menghibur itu kan, artinya takziah itu kan maknanya menghibur. Nah, takziah itu maknanya adalah menghibur orang yang terkena musibah. Nah, supaya tidak terlalu untuk meringankan beban musibah, ya, hiburan untuk meringankan beban musibah yang menimpa dia. Nah, andaikan itu tetangga misalnya, dan dia melakukan hal yang sama, ya, hal yang sama dengan kita, ketika dia terkena musibah kematian dia menghibur gitu, berita dia menghibur. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa untuk dibalas. Yang ulama mengatakan tidak mengapa dibalas, dia juga dihibur itu di perlakuan yang sama. Nah, Allah wa'ala. Adapun jika ya mungkin dihindari saja, artinya kan itu artinya musibah, musibah bagi dia orang kafir. Nah, bagi kita bukan musibah. Allah wa'ala. Ada yang lain? Artinya dia tidak tahu. Nah, berarti KTP-nya dia muslim. Iya, iya. Nah, hakikatnya bukan muslim kan. Nah, jadi dari satu sisi dia pernikahan yang bersyubhat. Tapi tidak ada unsur bermudah-mudahan juga ya wanitanya. Tidak ada unsur bermudah-mudahan wanitanya. Menyepelekan dalam arti kok tidak cari kejelasan, tidak cari. Nah, ya, ya artinya ini hal yang wahyu Allah alam ya, hukum hakikatnya kan kembali kepada Allah SWT. Ya, artinya, cuma pembahasannya. Jika memang betul benar-benar wanitanya tidak faham menyangka dia muslim, dalam arti tidak ada juga unsur menyepelekan perkara ini, dalam arti memang menyangkanya begitu gitu. Ya. Karena kan harusnya namanya pernikahan itu kan bukan hal yang artinya bukan hal yang remeh ya. Artinya seseorang mau menikah dengan siapa itu kan harus cari tahu benar kan hakikatnya apa, dari segi agamanya, dari segi akhlaknya, riwayat keluarganya, nasabnya, apa kan itu semua di sebenarnya kan mestinya diperjelas. Nah, andai kan benar-benar dia tidak tahu, punya udzur karena ketidaktahuan, kan berarti dia menyangka muslim, kan berarti pernikahan yang bersyubhat istilahnya. Pernikahan itu pernikahan yang bersyubhat. Nah, karena dibangun di atas syubhat, yaitu ketidaktahuan kalau ternyata bukan Muslim, dia menyangka Muslim karena KTP-nya Muslim, dari hidup di tengah-tengah kaum Muslimin seakan-akan bagian dari kaum Muslimin. Nah, ada, ya, semoga ada wudhu dari sisi itu. Kemudian tadi ternyata, nah, yang jadi masalah ketika sudah hidup sebagai suami istri, hari kan hakikatnya tersingkap di situ kan? Kan begitu, tersingkap kan harusnya di situ. Kalau ternyata dia tidak sholat, dia tidak puasa, ya, tidak pernah terdengar syahadat dari dia, ya, pengucapan la ilaha illallah, ya, penyebutan zikir dan yang lainnya, ya, tidak ada sama sekali kelihatan keislamannya, kan harusnya di situ muncul keraguan dan harusnya dia segera mencari kejelasan, tidak berlama-lama dengannya. Ini jadi masalah. Nah, ini jadi masalah. Artinya ada unsur menyepelekan, sehingga mungkin di awal dia punya udzur, tapi di tengah perjalanan hidup suami istri harusnya tersingkap, terungkap hakikatnya, tapi dia tidak memperdulikannya. Ini jadi masalah. Punya udzur apa tidak di sini? Karena kan harusnya ketika terungkap bahwa dia ternyata bukan muslim, ya, ternyata ini kan harusnya fasakh akadnya. Langsung Pak Fasakh ini batal dengan sendirinya harusnya. Ketika dia sudah menyadari dan harus pisah. Harus pisah. Ketika disadari ini saya pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah. Dan jika dia lanjutkan itu berarti perzinaan. Berarti. Kemudian tadi sampai pada tahap yang kisah ini, dia mengetahuinya ketika sudah meninggal. Kok bisa meninggal setelah meninggal baru tahu? Karena jadi selama ini yang dia tidak sholat, tidak ini, itu bukan dianggap. Mungkin dianggap seperti keumuman banyak orang muslim yang fasik gitu ya, tidak sholat, tidak perhatikan sholat, tidak perhatikan, mungkin dari sangka begitu. Tapi setelah meninggal baru lihat bukti-bukti yang mengarah kepada ya aliran tersebut. Kemudian yang masalah jadi, yang jadi masalah apa sebenarnya? Padahal harusnya kan tidak dimasukkan di area perhubungan kaum muslimin, di sesama golongannya, ya. Tapi itu jadi muskilah kalau sudah seperti itu, karena akan bisa menimbulkan fitnah, ya. Nah, harusnya ketika dia terungkap itu dia berlepas diri dan harusnya dia diserahkan kepada kerabatnya sesama yang punya aliran itu. Nah, di sana harusnya tindakannya itu. Nah, adapun dalam kondisi sudah dikuburkan dan kemudian mau melakukan tindakan ini, ya, hal yang sulit kan. Apalagi kita, negeri kita seperti ini kondisinya. Nah, ya, dan masyarakat kaum muslimin yang seperti ini mereka tidak tidak memahami. Kecuali jika memang memungkinkan hal itu, masyarakat kaum muslimin bisa memahami dan mengerti, dan dia bisa memberi bukti-bukti, kan ini juga masalahnya kan begitu. Nanti mereka ada apa ini? Kenapa? Kemudian dicari, diminta bukti, apa buktinya kemudian tidak bisa dia membuktikan, kan bisa jadi masalah kan? Itu permasalahan. Nah, wallahu a'lam. Jadi butuh hati-hati. Nah, sudah masuk ini? Sama. Apa cukup mungkin? Saya pernah di sana yang ma'ruf yang kita ketahui dari syariat, dari hadis-hadis yang ada, itu jenazah dimandikan kemudian dikafani, setelah itu baru disolatkan. Solat. Dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Memang tahap menyolati itu, ya, itu syaratnya memang harus melewati tahapan dimandikan. Nah, dimandikan. Dia tidak boleh disolati sebelum dimandikan. Nah, jadi dimandikan dulu, tapi sempurnanya dimandikan, dikafani, ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Disolati secara berjamaah, disolati secara berjamaah. Kita sudah lewati, ada perbedaan pendapat apakah menyolati secara berjamaah itu wajib, ya, atau sunnah. Perkecualian jenazahnya Nabi SAW. Jenazahnya Nabi SAW itu setelah dimandikan dan dikafani kan disolati oleh sahabat bergantian sendiri-sendiri. Adapun umuman kaum muslimin sebelum Nabi wafat dan begitu pula setelahnya, ya, dimandikan kemudian dikafani, kemudian setelah itu disolati secara berjamaah seperti itu. Nah, Allah alam subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.